tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada, tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka, telah aku coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin kelam, luka makin dalam, hati ini hancur jadi debu. Hanya satu yang ku sayangi, ada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hati itu, serasakan mati. Bukit kan ku daki, laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasakan mati. Laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu yang ku sayangi, tiada saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hatiku, serasakan mati. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Sampai saat